Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87.6 Radio Alida FM, Media Dakwah Majen Ukhuwah, masih dipancar luaskan dari Griya Al-Hidayah, Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo. Syukur alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan akhirnya di kesempatan pagi yang cukup mendung di hari Rabu episode 25 Desember 2013 atau bertepatan dengan 21 Sofar 1435 Hijriah. Sahabat Agus masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk menemani sahabat-sahabat di Al-Hidayah di kajian on air pagi pendidikan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kurang lebih sampai pukul 11 siang nanti, guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi akan menemani sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah, tercurah kepada uswah dan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi contoh dan panutan bagi kita sekalian. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat Alida dimanapun Anda berada, sambil menyingkat waktu di kesempatan pagi yang cerah kali ini karena juga waktu yang membatasi kita, guru kita insyaallah akan menemani sahabat-sahabat Al-Hidayah sampai pukul 11 siang. Untuk itu kita dengarkan bersama-sama sedikit prolog, yang mana di kesempatan pagi yang cerah kali ini kita akan mengangkat tema tentang meluruskan akidah kepada guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Kami persilahkan. Tafadhal ya Habib. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani dan akhwati para pendengar Radio Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan selalu memberkahi hidup kita dan menjadikan kehidupan kita di bawah lindungan rahmatnya, amin, di bawah lindungan ridhonya insyaallah, amin, sampai hari kiamat. Amin. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat dari sebuah kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Al-Firqatin Najiyah, di dalam mengarah tentang masalah meluruskan akidah kita. Tidak ada lain bahwa akidah yang kita maksud adalah akidatul Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Sayyidina Al-Imam Abil Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua tokoh Islam ini atau dua tokoh pembesar ulama ini dikenal dengan pencetus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengerucut dan berangkat kita dari dua tokoh tersebut, kita luruskan akidah-akidah ini agar supaya kita tidak rancu bahwa akidah Ahlus Sunnah itu yang seperti apa. Karena banyak orang yang mengatasnamakan dirinya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun hakikatnya atau titik sebenarnya justru malah mereka meracuni akidah tersebut atau tidak berjalan di dalam koridor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Tentunya poin-poin di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertama berkaitan kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa halnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita yang Maha Kuasa, dan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluknya atas kehendaknya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat apa yang ada pada makhluk. Artinya tanzihuhu subhanahu wa ta'ala anil kaifi wa anil harakati wasukuni wal intiqali wan nuzul. Bahwa sesungguhnya Allah ta'ala harus kita sucikan dari sifat bagaimana Allah itu, seperti apa Allah itu. dan bagaimana bentuk Allah itu dan lain sebagainya, baik dari segi geraknya Allah, diamnya Allah, berpindahnya, turun dan naiknya, itu seperti apa? Nah, itu kita berhenti sampai di situ. Itu tidak perlu kita bahas, tidak kemudian perlu kita kemudian detail di dalam menerangkannya, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat makhluk yang sangat sempurna dan suci dari segala tuduhan-tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu di langit. Salah. Karena langit itu ciptaannya, jadi Allah ta'ala bukan di langit. Kalau kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, itu bukan berarti zat Allah ta'ala yang ada di atas arasnya. Karena kalau Allah ta'ala itu masih bernaung dan dia itu duduk di atas arasnya, berarti Allah masih bergantung dengan makhluknya. Sesuatu yang bergantung dengan makhluk dikatakan makhluk. Sedangkan sifat Allah itu bukan makhluk, tapi dia adalah zat khaliq, pencipta. Sehingga tidak mungkin zat khaliq itu bergantung dan duduk di atas makhluknya. Kita tahu bahwa kalau kita menempati satu ruangan, pastinya ruangan itu lebih besar daripada badan kita. Jadi tidak mungkin sifat arsy itu lebih besar daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sifat di mana Allah subhanahu wa ta'ala terlepas dari sifat bagaimana. Jadi kita tidak bisa mereka-reka. Ya, dan kita pun juga tidak boleh memikirkan hal itu, karena bisa malah menjerumuskan kepada kekufuran dan kemunafikan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita harus mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat bahwa Allah ta'ala itu punya bapak dan punya anak, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam. Dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuan ahad wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Allah ta'ala suci dari sifat berteman, dan Allah ta'ala suci dari sifat mempunyai anak dan diperanakkan. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat annahu lam yuhdithu ghairuhu, tidak diadakan oleh yang selainnya. Jadi maknanya adalah infasal fi dzatihil muqaddasati ghairuhu. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terlepas zatnya dari selain Allah. Artinya bahwa tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala itu bergantung dengan sesuatu sehingga kemudian dia muncul karena ada yang lain. Sebagaimana tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Tuhan itu juga punya bapak dan punya ibu. Tidak. Kalau sekarang di alam ini ada dua Tuhan, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, maka niscaya alam ini akan berantakan. Coba saja, kalau sekiranya ada dua Tuhan, Tuhan yang satu itu kepingin ke kanan, Tuhan yang satu kepingin ke kiri, lalu Tuhan yang kanan ngalah, ya sudah kalau gitu saya nyerahkan sama kamu saja, sudah ngalah, mau ke kiri silahkan. Berarti kan Tuhan yang satu adalah lemah dibandingkan dengan Tuhan yang lain. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu adalah kuat, gudroh ala kulli syai', sehingga mustahil itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, titik yang utama yang akan kita bahas di sini tentang pelurusan akidah, di samping kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu siapa Rasulullah. Allahumma shalli 'alaihi. Bagaimana Rasulullah? Dikatakan bahwa Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil 'alamin rahmatan wa fuddila. Rasulullah itu terutus, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penebar rahmat kepada seluruh alam semesta, dan dia mempunyai tingkatan dan mempunyai keunggulan dan serta mempunyai kepribadian yang sangat luar biasa, baik zahirnya maupun batinnya. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya dan tutur katanya, pribadinya, postur tubuhnya, rupawannya adalah manusia yang paling sempurna. Juga kita harus tahu bagaimana hukum dua ayah, dua orang tua Rasulullah. Ma hukmu abawaihi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri ajdadihi wa jaddatihi. Ini harus kita luruskan. Karena juga masih banyak orang-orang yang mengatasnamakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, namun akhirnya malah menciderai arah ayah ibu Rasulullah, menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan, ada orang mengatakan wa'lam anna abahu wa ummahatihi kullahum 'ala tauhid ma kanu musyrikin. Kalau ditanyakan bagaimana hukum dua orang tua Rasulullah, apakah mereka itu meninggal dalam keadaan musyrik ataukah mereka meninggal dalam keadaan mukmin dan mukminah, disebutkan ketahuilah anna abahu wa ummahatihi, bahwa ayah-ayah Rasulullah, kakek nenek Rasulullah, wa ummahatini, dan nenek, ibu dan nenek Rasulullah, kullahum 'ala tauhid, semuanya itu dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, makanu musyrikin, mereka tidak meninggal dalam keadaan musyrik. Ya dulu lidzalika gauluhu sallallahu alaihi wasallam, hal itu dibuktikan oleh ucapan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yazalillahu yanguluni minal aslabil hasanah ilal arhamit tahirah. Disebutkan bahwa selalu Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memindahkan aku, kata Rasulullah, dari sulbi yang baik ke rahim yang suci. Kalau sekarang kita tuduhkan ibu Nabi Muhammad itu musyrikah, apakah mungkin rahimnya seorang musyrikah itu melahirkan seorang nabi? Ya, tidak mungkin sudah. Ya, itu dikatakan akhrajahu Imam Ibnu Asakir bima'na. Dan juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis akidahnya. Najis akidahnya. Fa wajaba an la yakuna ahadun min ajdadihi sallallahu alaihi wasallam musyrikan. Oleh karenanya dipastikan dan kita bisa tahu, bahwa tentunya semua orang tua Rasulullah, kakek dan nenek Rasulullah, tidak mungkin orang-orang yang najis. Maknanya adalah orang musyrik, karena orang musyrik adalah najis akidahnya. Nabi sendiri mengatakan, saya dipindahkan oleh Allah Ta'ala dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Oleh karena itu merupakan satu gambaran bagi kita. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan di dalam majelis kita pada kesempatan-kesempatan kita saat ini, insya Allah pada menjelang yang akan datang dari pembahasan kita setiap hari Rabu pagi, itu insya Allah kita akan membahas tentang masalah meluruskan akidah, supaya kita bisa memilah dan memilih akidah mana yang harus kita ikuti dan akidah mana yang harus kita hindari dan harus kita jauhi, supaya kita tidak rancu. Sesungguhnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa, pengajarannya seperti apa, tokoh-tokohnya siapa saja dan lain sebagainya, itu harus kita kemudian kemukakan agar supaya juga tidak samar dan juga tidak apa, tidak buram ya, dan jelas semuanya menjadi jelas, sehingga insya Allah kita bisa memahami akidah Islam ini dengan lebih baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang telah memberikan sedikit prolog atau mukadimah mengenai meluruskan akidah. Semoga dengan mukadimah tadi bisa menambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagi sahabat-sahabat pendengar Radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada yang mau bertanya, bisa di line telepon 0271-623-151 dan juga di line SMS-nya 085-728-876-555. Sahabat Agus akan kembali hadir setelah satu jeda senandung, tetap stay tune 87.6 Radio Al-Hidayah FM Solo. Chand sura sunate asma jabnata Chand sura sunate asma jabnata Razi hak bhi kisi par aaya jabnata Razi hak bhi kisi par aaya jabnata Tabna tha kuch yaha Tabna tha kuch yaha Kau wujud dan esa. Mulia Al-Hidayah, lantai 3, Jalan Insinyur Soekarno, 38 Solo Baru. 87,6 Al-Hidayah, media dakwah menjalin ukhuwah. Megahit 87.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah, masih dipancar luaskan dari Geria Al-Hidayah, Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo. Baik, bagi sahabat-sahabat di Al-Hidayah yang mau bergabung di kesempatan pagi hari ini, kurang lebih 35 menit ke depan, sahabat Agus masih menemani sahabat-sahabat di Al-Hidayah di kajian oner pagi bersama guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Tema kita tentang meluruskan akidah. Bagi sahabat yang mau bergabung bisa di line teleponnya 0271-623-151 dan juga di line SMS 085-728-876-555. Sambil menunggu dari sahabat Al-Hidayah di line telepon ya Habib, sudah ada yang bergabung di line SMS beberapa pertanyaan. Yang pertama dari hamba Allah atau sahabat Al-Hidayah di Bandungan, beliau bertanya, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah membaca mengenai hadis Rasulullah SAW bahwa umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan atau 73 firqah. Yeah. Kemudian hanya satu golongan yang masuk surga. Yeah. Golongan mana ya Habib yang dimaksud yang masuk surga tersebut? Atas jawabannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tafadhol ya Habib. Taib. Baik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma amin. Memang ada hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang banyak sering kita dengar tentang permasalahan firqah an-najiyah. Kurang lebih hadisnya, panjang hadisnya berbunyi, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, wa iftaraqatil nasara ala thnataini wa sab'ina firqatan, wa sataftarigu ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan, kulluha finnar illa wahidah. Rasul bersabda bahwa Yahudi itu berpecah belah menjadi 71 golongan. Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku Islam akan berpecah belah lebih banyak dari keduanya. 73 golongan, kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu yang ada di surga. Hadis ini menyatakan bahwa selama dia mati dalam keadaan Islam, pasti dia mati masuk surga. Itu kan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala kan dibunyikan bahwa ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Salat, zakat, puasa, beriman kepada Allah taala yang pertama, salat, zakat, puasa dan haji yang bagi yang mampu. Artinya mati dalam keadaan Islam ini adalah rumus terakhir. Yang penting adalah kita mati dalam keadaan Islam, kemudian tidak melanggar perintah dan tidak menerjang larangan Allah. Selesai urusan. Namun kemudian, akidah yang kita bawa tadi ini tidak serta-merta menghantarkan kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi juga bisa berarti akidah yang dibawa oleh seseorang itu bisa menghantarkan dia terlebih dahulu untuk masuk ke dalam jurang jahanam sekian ribu tahun, sekian lama. Ketentuan tersebut sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang maksiat atau memilih akidah yang salah. Setelah itu mereka kemudian diangkat oleh Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga lagi selama dia mati dalam keadaan Islam, dengan catatan itu. Tapi dengan satu catatan juga, satu poin juga, bahwa akidah yang kita bawa ini juga menentukan apakah kita masuk ke dalam surga itu dengan hisab, tanpa hisab, ataukah kita masuk ke dalam surga itu pakai dihisab dulu, diperhitungkan dulu amal kita, ataukah kita tanpa hisab, tanpa perhitungan amal sama sekali. Nah itu tentunya ada hadis itu tidak berhenti di situ. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang satu ini apa? Sehingga kau mengatakan kulluha finnar illa wahidah, itu semuanya di neraka kecuali satu akidah ini, satu firqah ini yang tidak ada di neraka, sudah ada di surga terlebih dahulu. Beliau mengatakan huwa mithlu ma ana alihi wa ashabi. Rasul bersabda bahwa akidah yang satu atau firqah yang satu ini adalah disebut dengan al-firqatun najiyah, atau kelompok yang selamat, yaitu kelompok yang menjalankan sunnahku dan menjalankan sunnah sahabat-sahabatku. Tentunya cuma satu ini saja, cuma satu firqah ini saja. Nah, satu firqah ini yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Allah menyatakan bahwa ini jalanku satu-satunya, ikuti dia. Jangan kau ikuti wala tattabi'us subula. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak, jangan. 72 golongan yang lain itu jangan diikuti. Ikuti yang satu. Apa yang satu? Mithlama ana alihi wa ashabi, yaitu jalan yang disunnahkan oleh Rasulullah, teladan sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabatnya. Tidak ada lain, jalan ini adalah jalan yang kemudian dinamakan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari dengan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah min jami'is sahabah atau min qaumis sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Jadi pernamaan kalimat Ahlus Sunnah atau nama label Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang menamakan adalah Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Sebelumnya di zaman Rasulullah tidak ada itu nama. Cuman karena banyaknya faham-faham yang kemudian di zaman Abul Hasan Al-Ash'ari itu merebak dan kemudian menjadi rancu orang-orang muslimin di saat itu untuk memilih mana jalan Rasulullah dan sahabatnya, sehingga kemudian ditegaskan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari bahwa ini loh jalan Rasulullah. Nah itu nanti insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Coba antum bisa ikuti kajian setiap Rabu pagi ini. Satu persatu akan kita jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana pengajaran-pengajaran poin-poinnya. Itu hendaknya diikuti. Maka saat ini adalah saat yang sangat penting. Zaman ini adalah zaman yang sangat muhib dan sangat penting sekali untuk kita terangkan kepada kaum muslimin khususnya dan muslimat dimanapun Anda berada, supaya Anda faham. Oh, ternyata Ahlus Sunnah yang dimaksud oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga tanpa penghitungan amal itu yang kayak gini. Akidah yang kita harus bawa itu yang seperti ini, bukan yang lain. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku satu-satunya, kata Allah Ta'ala. Katakan ya Rasulullah, ini jalanku satu-satunya, ikuti. Wa la tattabi'us subul. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang lain. Banyak jalan lain itu banyak. Nah, oleh karenanya jangan kita terkecoh dengan bab orang yang namanya gembar-gemborkan ini diikuti. Begini sedikit, diikuti. Ada lain nyeleneh sedikit, diikuti. Jangan. Kita ikut jalan cuma satu saja, yaitu al-firqah an-najiyah yang disebut sebagai al-firqah ahlil jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Saya kira itu, Mas Agus. Baik, terima kasih ya Habib atas penjelasannya. Semoga dengan sedikit penjelasan tadi bisa memberikan manfaat buat sahabat Al-Hidayah yang ada di Bandungan dan juga pendengar radio Al-Hidayah dimanapun Anda berada. Kemudian ya Habib, pertanyaan yang berikutnya dari sahabat Al-Hidayah. Sebelum sahabat aku sampaikan, ada dari sahabat yang bergabung di line telepon. Kita sapa dulu ya Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat siapa, di mana? Dari Ibu Deno di Banyudono. Ibu Deno? Iya. Di Banyudono. Yang disampaikan mudah pertanyaannya. Maaf ya sebelumnya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya ini permasalahan sholat saya itu. Alhamdulillah, masalah baca Al-Quran saya fasih, saya bisa begitu saja. Saya bisa, tapi suami itu enggak bisa baca Al-Quran, cuma hafalan sedikit. kan kurang fase, jadinya itu saya mau makmum itu kurang srek itu gimana kalau begitu. Saya ingin sekali suami saya bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, apalagi fase bahasanya, tapi nggak mau. Jadinya saya sedih sekali. Gimana solusinya gitu, Habib? Dan bagaimana hukum saya kalau saya nggak bisa apa itu srek makmum suami saya? Begitu, Habib. Maaf saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bunda Dino yang ada di Banyudono. Insyaallah nanti kita sampaikan kepada guru kita Al-Habib Ali bin Ali Al-Habsyi. Pertanyaan berikutnya di lana sama dulu ya Habib, dari sahabat Al-Hidayah yang ada di Taiwan, dari sahabat Nafi'ah. Beliau bertanya, Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimanakah cara untuk kita bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar, dan bagaimanakah cara kita untuk atau tahap-tahap kita untuk mengajarkan ilmu ini, ilmu agama Islam ini kepada anak-anak kita ya? Tahap-tahap apa saja yang harus kita sampaikan kepada seorang anak? Tafadhol ya Habib. Baik sekali. Cara menuntut ilmu agama yang baik itu yang seperti apa? Tentunya ilmu yang harus kita tuntut adalah tiga ilmu yang penting dan pokok ya. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu syariah atau ilmu fikih. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang bagaimana cara menata hati yang baik, atau yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini merupakan rangkaian daripada ilmu asyariyah atau al-ulum asyariyah, ilmu-ilmu yang bersifat syar'i. Dan itu wajib, tiga ilmu itu, tiga poin ilmu yang saya sebutkan tadi adalah diwajibkan atas setiap muslim untuk menuntutnya, sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, ini itu terkait dengan tiga ilmu tadi yang saya sebutkan. Adapun cara menuntut ilmu yang baik atau sistem cara teknis menuntut ilmu yang baik adalah tentunya harus dengan menggunakan guru. Jangan kita belajar otodidak atau self study. Belajar sendiri, menelaah ilmu itu sendiri, ngaji sendiri, buka buku sendiri, difahami sendiri. Nah, akhirnya akan menjadi satu kesesatan. Orang yang dikatakan mangkana syekhuhu kitab kana khata'uhu akthar min shawabihi. Orang yang kalau gurunya adalah kitab, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Ibnul Ma'ri, beliau mengatakan mangkana syekhuhu kitab kana syekhuhu syaitan. Orang kalau yang namanya gurunya kitab, maka gurunya adalah setan. Artinya adalah sesatnya lebih banyak daripada benarnya. Itu maknanya seperti itu. Jadi jangan kita belajar sendiri. Carilah guru yang alim, soleh, yang bisa mendidik kita, mentarbiah kita dengan baik. Tentunya bukan dengan ilmunya, bukan hanya dengan pengajaran ilmunya, tapi juga dengan keteladanan setiap harinya, ya, sholatnya, muamalahnya, dan lain-lain, adat istiadatnya, kebiasaannya. Itu juga satu didikan. Kemudian di dalam cara mempelajari ilmu dan menuntut ilmu yang baik, kita harus duduk itu memiliki enam poin, itu penting itu. Ala lantana lal ilma illa bisittatin saumbika alaiha bibayani dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamani. Ilmu itu kalau mau dituntut dengan baik harus punya 6 perkara. 6 poin ini harus diperhatikan dan dijalankan. Yang pertama, cerdaskan kepikiran kita. Jangan kita mempunyai satu pikiran yang lain selain daripada pikiran fokus dari ilmu yang kita pelajari. Cerdaskan pikiran kita, tujukan di dalam satu fokus ilmu yang akan kita pelajari. Itu satu. Ya, jauhi maksiat, TV, maksiat dan lain-lain, jauhi, karena itu akan merusak pikiran kita dan kecerdasan kita. Yang kedua adalah hirsun, tamak dengan ilmu. Tamak dengan ilmu, harus tamak dengan ilmu. Tidak cukup satu ilmu dia belajar, ilmu lain dia belajar. Finish, selesai, dia belajar ilmu ketiga. Finish, dia belajar, belajar ilmu yang selanjutnya. Sampai ke jenjang yang tertinggi. Sebagaimana halnya sekolah itu tidak cukup dengan TK. Lulus di TK masuk SD. Lulus SD kelas 6 masuk SMP. kelas 3 SMP lulus masuk SMA, SMA lulus masuk ke perguruan tinggi. Itu pun enggak cukup dengan perguruan tinggi. Ada namanya pasca sarjana S2 sampai S3. Bukan hanya cukup di bangku sekolah saja atau di bangku kuliah, dia juga harus belajar di masyarakat untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Terus kita dituntut dan kita juga dituntun untuk selalu belajar dan belajar. Kemudian di dalam cara kita mengajarkan keislaman kepada anak-anak kita, maka yang pertama adalah pendidikan itu jangan dikerahkan atau jangan diberikan kepada anak kita. Yang pertama adalah ilmu. Kita tumpahkan ilmu, kita berikan ilmu kepada anak kita yang sifatnya itu teori. Itu kurang tepat. Ini banyak orang salah. Kan ilmu dulu baru amal, Ustaz. Keliru. Amal dulu baru ilmu, baru ngamalkan ilmu. Amal yang pertama yang harus jadi poin kita untuk cara mendidik anak kita adalah anak kita suruh lihat bapak sama ibunya sholat. Anak kita suruh lihat bapak ibunya ngaji. Anak kita suruh lihat bapak ibunya cara bermuamalah yang baik. Anaknya suruh lihat kalau bapak ibunya ini punya akhlak yang jujur, yang baik, yang santun di dalam kehidupannya tiap hari. Anak akan merekam itu sifat bapak tadi, keteladanan bapak dan ibunya tadi, bagaimana cara ibadah dan muamalahnya bapak ibunya tadi, itu dia rekam. Kemudian saat dia kemudian belajar, dia akan tahu, oh, dulu bapak saya pernah menyatakan kayak gini, dulu bapak saya pernah mempraktekkan seperti ini, dulu ibadah bapak saya kayak gini dan kayak gini. Itu akan dia rekam di benaknya dan tidak akan hilang itu. Itu prestasi yang sangat terukir di relung hati anak-anak kita. Setelah nanti dia lulus dari bangku kuliah, dia lulus dari pondok pesantren, dia lulus dari itu teori belajar di bangku sekolahnya, nah, dia baru bisa mengamalkan ilmu dari itu dengan baik. Itu cara mengajar, cara mendidik Islam itu. Jadi ada buku khusus cara pendidikan, cara mendidik anak ala Rasulullah. Itu ada. Cara mendidik anak ala Rasulullah. Bagaimana cara mendidik anak seperti Rasulullah mendidik anak-anaknya? Itu ada. Ya, coba itu poin-poin itu bisa kita pelajari. Salah satu poinnya adalah yaitu tadi, amal supaya anak itu melihat orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya bukan orang pandai, Ustaz, tuntun anaknya untuk lihat ulama. Setidaknya orang tuanya punya buku, bacakan buku cerita sahabat, bacakan buku ceritanya ulama, bacakan buku ceritanya Rasulullah, sejarah Rasulullah atau para anbiya kepada anak kita menjelang dia tidur. Jangan diceritakan kancil maling timun, jangan. Maka anaknya akan jadi pencuri nanti. Ya, jangan diceritakan macam-macam komik dan lain sebagainya, si unyil dan itu. Itu satu daya tangkap atau satu daya rekam yang sangat berbahaya untuk anak-anak kita kalau sampai kita salah mendidik dan salah asuh. Saya kira itu, Mas Agus. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Semoga bisa memberikan manfaat buat sahabat Nafiah. Baik, satu penelpon dari sahabat Alida kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bunda siapa, di mana? Ini dari Bunda Hasnida di Gunung Kidul. Habibah. Bunda Hasnida. Hakida. Iya. Di Gunung Kidul ya. Yang ditanyakan Om Bunda. Om Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Saya seorang awam ya. Setelah saya mengikuti Al-Hidayah ini, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dari beberapa habib, dari beberapa ustaz. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya seperti hal ilmu, karena apa yang saya alami selama ini jauh dari akidah yang seharusnya ada di dalam Islam. Gimana habib saya itu bisa menjalankan kehidupan saya, dan ilmu apa yang harus saya pelajari dan dari mana saya harus belajar. Sementara ini anak-anak juga saya masukkan ke pondok, tapi bagaimana untuk saya sendiri habib? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena juga waktu yang membatasi ya Habib, kita langsung saja sampaikan pertanyaan dari Bunda yang ada di Banyudoro tadi, Bunda Dino. Bila bertanya ya Habib, beliau mempunyai seorang suami, yang mana suami tersebut bacaan-bacaan Al-Quran ini tidak fasih dan dikatakan tidak bisa ya Habib. Yeah. Sedangkan sang istrinya tadi fasih dalam membaca Al-Quran. Hmm. Yang ditanyakan beliau, ketika sang istri tersebut ikut sholat berjamaah dengan sang suami, ini kok tidak srek nih ya? Karena bacaan sang suami yang tidak fasih dan tidak lancar tersebut. Lah, apakah sholat ini sah hukumnya dan harus bagaimanakah yang beliau lakukan? Yeah. Tafadhol ya. Baik sekali. Ya, untuk Ibu Deno di Banyudono dan juga para ummahat yang lain ya, dan saudari-saudari saya, akhwatana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga insyaallah Ibu Deno dan juga saudari-saudari saya yang lain mendapatkan keberkahan di dalam rumah tangganya. Amin. Dan mudah-mudahan dan Allah taala juga jadikan suami-suaminya adalah suami yang menjadi imam dalam rumah tangganya. Amin. Sehingga rumah tangganya tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Memang kita jadi satu permasalahan besar apabila seorang suami di dalam rumah tangga tidak bisa menjadi imam. Dalam arti kata dia tidak bisa memimpin rumah tangganya di dalam urusan ibadah, apalagi urusan yang lain. Kalau sudah dalam urusan ibadah saja sulit memimpin karena tadi tidak fasih dan lain sebagainya, apalagi urusan yang lain. Urusan masalah makan, urusan nafkah, urusan muamalah. Itu lebih, kalau sudah urusan ibadah seseorang itu melenceng, maka urusan muamalahnya orang juga akan melenceng. Barometer orang itu lurus dan tidak lurus itu dari ibadahnya. Maka kan sering kita dengarkan ceramahnya Habib Syekh itu kan sholat, sholat dan sholat. Karena memang barometer orang itu dikatakan baik dan tidak itu dari sholatnya. Bacaan sholatnya itu bagaimana, ya kan? Urusan dia sholat itu bagaimana. Apakah dia orang yang teledor sama sholatnya atau tidak? Dia jaga waktunya sholat ataukah tidak? Itu bisa terlihat muamalah orang itu beres atau tidak itu dari sholatnya. Ya, kita sekarang berpikir dan kita nilai diri kita sendiri saja begitu. Sehingga solusi untuk dalam bab ini dan kasus yang seperti ini atau yang semisal dengan ini, saya kira mungkin yang lebih tepat adalah coba suaminya dianjurkan begitu, dianjurkan untuk mengikuti majelis-majelis taklim begitu. Di samping itu, Anda sebagai seorang istri, kita ya, ibu-ibu sebagai seorang istri dalam rumah tangga, apabila memiliki kasus yang sama seperti ini, maka hendaknya istri, ini ladangnya istri untuk bakti sama suaminya. Bukan berarti istri itu berbakti sama suami hanya bikin kenteh. Tidak. Bukan baktinya istri untuk suami itu adalah, maaf, di atas tempat tidur. Tidak. Bukan hanya itu saya kira. Bukan baktinya istri itu apa kata suaminya, nggih. Nggih, mboten kepanggih. Tapi. Ya. Tidak, bukan itu. Tapi baktinya istri itu apabila dia melihat suaminya itu melenceng, dia luruskan. Nah, itu baktinya. Sekarang apabila ada seorang suami yang kurang fasih, maka serta-merta istri harus tanggap. Apa yang harus saya lakukan untuk bab ini, sedangkan saya mampu untuk itu. Maka kan gak mungkin istri akan menjadi imam di dalam rumah tangga. Bisa kacau rumah tangga kalau dipimpin oleh perempuan. Dalam negara saja kalau dipimpin sama perempuan bisa marat-marit kok, apalagi rumah tangga. La yuflihu qaumun idza wallau imra'atan, kata Rasul. Tidak akan bahagia satu kaum kalau dipimpin oleh perempuan. Nah, penting bagi kita agar supaya kita faham. Jadi dalam bab ini ibu, jadikan ini sebagai satu ladang baktinya ibu kepada suami. Bagaimana? Ajari suaminya. Anda bisa tahu sekarang Kiai Haji Abdullah Gimnastiar AA Gim menjadi seorang dai besar, sukses hidupnya, menjadi seorang orator, dai kondang. Masya Allah, dia sekarang pandai di dalam ilmu agama. Bahkan setengahnya dia juga hafal dari beberapa dalil hadis ataupun Al-Quran yang banyak beliau sampaikan dan banyak digandrungi oleh kaum muslimin muslimat. Bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di mana-mana. Sampai ke Hong Kong sekalipun. Itu karena apa? Jasa istrinya. Padahal AA Kim, seorang AA Kim, saya melihat sendiri waktu saya ke Geger Kalong, ke tempat beliau ada di sana. Itu ketika saya datang ke sana, beliau masih ngaji Quran sama guru ngajinya. Tapi karena semangat istri mendidik dan mendorong suami yang namanya AA Kim tadi ini, jadilah dia seorang dai kondang yang sangat luar biasa. Ini contoh. Jadi bukan tidak berhenti ibu sebagai seorang istri hanya di belakang suami, tidak. Tapi juga harus ibu mendidik dan kemudian mengasuh sebagaimana yang tadi disarankan dan sebagaimana yang sudah dicontohkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, satu pertanyaan lagi ya Habib, karena juga waktu yang membatasi kita. Dari Bunda yang ada di Gunung Kidul tadi, beliau bertanya ya Habib, beliau merupakan salah satu pendengar radio Al-Hidayah, dan beliau mengakui bahwa diri kita adalah orang awam yang jauh dengan agama. Kemudian setelah mendengarkan kajian-kajian di radio Al-Hidayah, akhirnya beliau ini dapat pencerahan hati ya Habib, atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh radio Al-Hidayah. Kemudian anak-anak mereka atau beliau mulai dimasukkan ke pondok-pondok pesantren. Yang dia tanyakan, beliau ini harus bagaimana untuk mempelajari ilmu tersebut ya Habib? Apakah cuma lewat radio Al-Hidayah atau harus menuntut ilmu yang lain? Ya. Ke guru, tafadhol ya Habib. Baik. Di akhir doa ya, karena waktu yang telah. Ya, untuk ibunda yang ada di Gunung Kidul ya. Gunung Kidul. Gunung Kidul ya, Gunung Kidul, dan juga ibu-ibu yang lain dan akhwat yang lain yang juga memiliki hal yang sama atau masalah yang sama. Ini saya acungkan jempol ini kepada ibu ini. Masya Allah, dia dengan mengikuti kajian-kajian agama walaupun lewat radio, maka hatinya tersentuh dan terbuka. Jadi memang kalau orang ingin dapat hidayah Allah itu dibuka dulu wadahnya, baru Allah mau ngisi. Tapi kalau kita tutup, dari mana Allah akan mengisi? Kalaupun diisi ya gak kemana-mana isinya, tumpah ke kanan dan ke kiri, gak kemana-mana. Maka harus yang pertama harus kita buka. Seperti ibu ini, dia membuka hatinya, baik kan, tersentuh, dan kemudian anak-anaknya disalurkan ke tempat yang baik, ke pondok, ke madrasah, madrasah Islamiyah dan lain-lain. Ya, untuk ibu sendiri, saya sudah mengacungkan jempol, Masya Allah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baik sekali, ibu sudah mengarahkan anak-anak ibu, ini sudah satu keberuntungan. Kalaupun nanti ibu cuman bisa tahu hal-hal yang wajib saja dan tidak menguasai ilmu agama itu secara detail, tapi ibu sudah mengentaskan anak-anak ibu untuk ke agama lebih detail dan lebih rinci untuk belajar di pondok pesantren dan madrasah, saya kira ibu insya Allah di yaumil qiyamah nanti anak-anaknya ibu yang nonton ibu ke dalam surga. Amin. Itu sudah satu keberuntungan. Ya. Keberuntungan kedua, kalau ibu ingin mendapatkan nilai bonus di Solo ini, insya Allah tidak kurang. Dan saya kira mungkin cuma bukan hanya di Solo, di beberapa semua tempat, baik itu di Jogja, di Semarang, di Solo, di Jakarta, dimanapun, pokoknya di bumi Indonesia, itu tidak jarang dan tidak sedikit yang namanya majelis ta'lim ibu-ibu. Ya coba tinggal ibu sekarang memilih, mau ikut majelis ta'lim yang mana, yang jelas garisnya adalah sama dengan garis kita. Jalannya sama dengan jalan kita, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pilih jalan yang lain. Sebagaimana Allah tegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Jangan kau ikuti jalan yang macam-macam itu. Ikuti satu jalan saja, yaitu thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tok saja. Saya kira mungkin yang ada itu adalah banyak diajarkan oleh Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Kemudian juga dihajarkan oleh para kiai, para habaib, para masyayikh, dan guru-guru kita yang sudah banyak mereka mendapatkan sanad ilmu dari Mekah, dari Madinatil Munawwarah, dari Yaman, Hadramaut, dan lain sebagainya. Itu semua mereka tularkan, dibawa oleh para wali songo itu, 9 orang itu. Nah, para wali songo itu dengan serta-merta berjasa setengah mati, membawa akidah Ahlus Sunnah ke bumi Nusantara Indonesia ini, kok sampai sekarang ini tercabik-cabik dengan berbagai macam faham. Lah, macam-macam faham itu namanya subul tadi, jalan-jalan yang banyak, itu jangan diikuti. Ikuti jalan satu saja, yaitu firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana mungkin ibu kalau mau lihat di Solo banyak, ada majelis taklim Ar-Raudhatun Nafisah ibu-ibu, ada juga majelis taklim di Musalla As-Salamah, ada juga kajian-kajian, mungkin ibu bisa ikuti juga kajian-kajian di Radio Al-Hidayah seperti ini, yang banyak juga diberikan oleh guru kita Kiai Abdullah Sa'ad, juga mungkin Kiai Abdul Karim, juga mungkin asatid dan habaib yang lain juga yang mengisi hal yang sama dengan kajian-kajian pagi seperti ini. Coba aja ibu ikuti sambil ibu dituntun sedikit demi sedikit, insya Allah dituntun. Juga gitu ibu bisa baca kitab-kitab yang sifatnya mungkin bisa dibaca sendiri tanpa harus ada guru. Tapi kitab-kitab yang ringan, jangan kitab-kitab yang tebal. Jangan kitab-kitab yang sulit untuk difahami. Seperti Ihya itu sulit difahami. Fikih sulit difahami, harus tentunya pakai guru. Tapi kitab-kitab seperti misalnya ada majalah, misalnya majalah Cahaya Nabawi. Itu tabloid yang arahnya kayak kita. Cahaya Nabawi atau mungkin majalah Al-Kisah. Barangkali mungkin diambil kisah-kisah sahabat, hikayat-hikayat sahabat bisa diambil dari situ. Tentunya itu harus juga dipilih dan dipilah. Karena sekarang ini Indonesia majemuk. Banyak buku, banyak tabloid, banyak majalah, banyak majelis taklim, banyak ustadz. Tapi wallahu'alam warnanya apa kita kurang tahu. Mungkin abu-abu, mungkin merah, mungkin hitam, mungkin putih, dan lain sebagainya. Ya, coba tinggal sekarang alhamdulillah dengan keberadaan Radio Al-Hidayah ini. Titik terang kita untuk tahu siapa guru yang harus kita ikuti, itu tahu. Buku apa yang kita baca, itu tahu. Itu keberuntungan. Ini merupakan, saya katakan, ini hadiah Allah Ta'ala dengan keberadaan Radio Al-Hidayah ini untuk umat muslimin dimanapun berada. Insya Allah saya kira itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita insya Allah kesempurnaan ilmu. Amin. Dapat mengamalkan ilmu di jalannya. Amin. Diberikan kekuatan untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Dapat mengamalkan ilmu di bawah ridhonya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita mengikuti daripada teladan Rasulullah. Amin. Teladan keluarga Rasulullah. Amin. Teladan para sahabat Rasulullah. Amin. Teladan para ulama dan para aulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan juga kepada kita untuk istiqamah di dalam menjalankan amal di dalam kita menjalankan amal ilmu ini insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan juga kepada kita insyaallah akidah Islamiyah tertanam ke dalam relung hati kita, dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita insyaallah, dapat kita ajarkan kepada istri dan anak-anak kita, kita ajarkan kepada saudara dan saudari-saudari kita insyaallah di rumah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan masyarakat muslimin di Indonesia adalah masyarakat yang insyaallah dimakmurkan hidupnya, disenangkan hidupnya, dibahagiakan hidupnya, dijadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan anak-anaknya min ahlil Quran, min al-hafidhina alal Quran, min ahli sunnah wa min al-hafidhina alaiha, min ahlil ilmi wa min ahlil khair, wa min mahabbatil ulama wattiba'i bisunnatihim insyaallah ya rabbal alamin, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah, wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisir asraril fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang telah menemani sahabat-sahabat Al-Hidayah di kesempatan pagi yang cerah dan penuh barokah kali ini di kajian Onir Pagi Pendidikan Cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema meluruskan akidah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi bisa menambah ilmu, iman, takwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan bersama-sama semoga dakwah guru kita diberikan kelancaran dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat di Al-Hidayah, akhirnya di kesempatan pagi hari ini sahabat Agus mohon pamit undur diri di kajian Onir Pagi Pendidikan Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Rabu episode 25 Desember 2013 atau bertepatan dengan 21 Safar 1435 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Griya Al-Hidayah Jalan Insinyur Soekarno nomor 38 Solo. Segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.